Tari Jawa. Sama Langendrian. Langendrian dari Mangkunegaran. Campur sari rano. Ya wong iki sinden belajar tari Langendrian campur sari rano. Ya ora apa-apa. Di sini ke Indonesia sendiri masih single factor. Kowe kok rumah samu single factor kaya wong arep tarung perubahan. Lah ya maksud iki dhewean iki jek perawan apa sudah punya suami? Suami. Sudah. Ya sudah. Maaf ya Pak, maaf. Yo. No, no. Apa? No braming, no coming ya. Aja sok takon kok ngono. Lah tak kowe piye? Tidak etis. Oh. Hmm. Kita tanyanya tuh yang setaraf saja. Oh. Jangan sampai menjuruskan hal privasi. Oh. Jadi harus education. Ah, you know? No. Bukan no. Lah yes toh. Yes no. Yes. Mbak Jen. Jen. Ini rencana nanti di Indonesia berapa bulan atau berapa tahun? Oh, saya belum tahu. Ya, sampai selamanya. Enggak, misalkan ada rencana di Indonesia tuh berapa dina gitu loh. Ya, namanya itu? Orang belajar itu ya sampai banyak ilmu sampai, ya. Iya, boleh. Awalnya 1 tahun. Oh, oke. Okay. Tapi saya sangat senang di sini main dengan Pak Anom. Alhamdulillah. Main dengan teman-teman. Jadi saya bilang kepada suami saya, ternyata saya belum tahu berapa. Saya belum tahu berapa lama di sini. Ya, ya. Tapi yang jelas kalau you mau kembali ke Amerika nanti akan saya berikan souvenir, celengan gambar gareng. Celengan, gitu, celengan. Celengan gareng kalau mau tahu genjek dikin ya ini. Wong ini kok celengan, orang aja ini blas. Mbak Jen, ini mau nembang apa atau nyanyi apa? Well, ojo dilirokin co, dadai. Ayo. Kamu kudu ngerti coro, ojo ditinggal kapribaden katimuran. Lagu keri enjaman, kok yo singiling, keling prabopo, iku budaya. Kudu ngerti coro, ojo ditinggal kepribaden katimuran. Lagu keri enjaman, mbok yo sing eling, iku budaya. Kasih pada Mbak Jen sudah melantunkan bowo pangkur Semarangan. Kehormatan sekali piyai Amerika nembangke gending Jawa kanthi cespleng. Terima kasih. Bagong jeri Pak Payek ngene bagong. Nggih. Pak Payek. Oke, matur. Ngene kok muse tali kotang. Ya wong semenit oke. Saya minta Pak maaf. See you tomorrow, see you again, see you night, see you later. Every day. Apa? Baterai kok every day baterai kuwi. Menengo wae to dheweke iso nampa kowe geger. Happy birthday. Wis selamat ulang tahun Happy Birthday. Ulang tahun kok diseneni apa? Nyuwun dandang gula banjet pelek barang. Kelajengaken sarung jagung. Waduh. Ngatur dumateng Bapak Kapolres Surakarta, Bapak Kapolres Solo Raya. Ugi ngatur Bapak Haji Anom Suroto, tuwin Bapak Dr. Andes Haji Yuliatmono Karanganyar. Selamat ulang tahun yang ke-66 tahun Polri. Matur nuwun saking salam taklim kula Sri Sarono Kampas. Wah, nggih. Tahu arti kampas? Kampas apa? Kampas apa? Kelompok anak muda pengembara Anom Suroto disingkat Kampas. Oh, nggih. Kampas sing ngenengi Petruk Tuwek. Kampas kuwi. Wah, ya apik tenan singkatane ya. Ha iya. Ana. Kowe monggo Mbak Rus pun aturaken bawanipun dandang gula banjet. Monggo. Iya. Rasa Mas Petro dalem Mas Petro nggih delalah najan wong lek wis bagus rupane mbok ning ndi mesti digandrungi wong wadon. Nyun pangapunten garengin jancane temriki nggih gadah pacar. Oh gareng lha niku. Ngateko ngateko nduk pacare gareng ngateko ngateko. Ngateko ngateko. Ngateko lah. Lah niku. Lah. Iki genayu ting-ting no. Oh alah punjul wedok, punjul wedok. Monggo Mbak Rus. Monggo lanjut Mbak. Kalau jawabane gareng aku mau aku pilih Mas Bayu lo cari. Ya ada. Thank you. Nuwun sampun katur menika wau bawa dandang gula banjet. Monggo kula ajengaken sarung jagung buka saking gongso. Monggo. Jogeti Mas Gareng. Monggo ayo. Oh, Mas Gareng men menapa kok saja. Anu Pak, kembaranipun wiwit. Oh, sing gandrung kali Bayu mau. Nggih, gandrunge kali Mas Bayu. Oh, malah apik nentu Wahyu Kraton bakale. Ah, ya wis, jan wis. Wong pancen wis wancine jedul. Pendak arep bulan poso lak jedul kabeh lho, Pak. Ganggu doan, do ganggu le arep ibadah poso dadi jedul. Ngatur Pak Petro. Nggih. Dalam rangka HUT Polri yang ke-66, kami dari anggota kepolisian bila diperkenankan akan menyumbang lagu Caping Gunung. Oh, diperkenankan. Dari Kabak Ops Polres Boyolali. Oh, Kompol Giono. Wah, Kabak operasional. Injih menika asmanipun Bapak Komisaris Polisi Giono. Monggo Bapak Kompol Sugiono. Injih. Saking Kamas Wardi Idris karyawan Pak Sarklewer yang ngrasakaken Caping Gunung. Weh, kangen Bapak-bapak Polri so Surakarta. Weh, monggo. Injih, monggo Pak Sugiono. Monggo Pak Giono pindah mriki. Mataraman songo, Cok. Yo. Ayo. Wilujeng dalu Pak Giono. Wilujeng dalu Pak Petro. Inggih sembah nuwun marang Gusti paring pasumbang. Bawa pangkur Caping Gunung. Pelok. Oh nggih. Oh pelok. Pelok Pakde. Ha iki. Wah, piyai seni tenan iki. Nah, monggo pelok pun aturaken. Saben bengi nyawang kona wih, rungokno, rungokno iki Mas Diki. Nembangi ngono kuwi, apa nembang kaya-kaya ngeling. Ah! Kaya-kaya iki lho nembang ngene iki. Wis saya urip to, Ken. Lho, ora iki golek ning ndi mo ning ndi gombu iki? Genahke. Oh, genahke ta? Genahke. Oh, lho kok ya ora ora gumun wong panjenengane pancen Kyai Boyolali kok. Oh, ya nembang cespleng ya wis trep to. Toyo boyo lali. Toyo boyo lali. Monggo langsung Pak Giono. Yen memajang mung karo janur kuning. Mbak Wiwit pun senggak ya, Mbak. Pak kudange Pak Giono sing biagos dhewe. Tak kudange Pak Giono sing bagus dhewe. Ya, ya sok sekali-kali cak dikit sing bagus dhewe. Sekali-sekali. Telat. Ya, ra enak sithik segane telek. Monggo Mas Giono langsung. Monggo. Kembang wae weton gunung. Jan gandrung suarane jan. Pak Giono. Menika nyuwun pangapunten, pakaryan panjenengan wonten kantor menika napa awrat sangat, Pak? Mboten. Mboten, kula pikir kok iki soalé Pak Giono ketoke mikire berat kok. Mriki sampun telas to, Bapak. Oh, kuwi ra iso nggo patokan. Oh, tak pikir berat. Aku mau mikir lho iki dudu Pak Giono iki. Sopo? Pak Roni. Apa Pak Roni? Rontok niye. Bojoku. Siap. Telek. Nyanyi Pak Giono. Kaya-kaya. Yo apik iki, capek gunung, talikotan. Monggo Mas, lanjut Mas. Pacitan Sarui Tenang. Mah, karo suaraku apa enti mah? Saya Pak Giono, suarane jenengan niku telek. Ya, saiki ngeblok karo bose. Ora ngono kuwi, kapak-kapakno ki yo mbiyen ki yo mantanmu ora kena ngono. Ning ngeloke wong sak-sake. Lah sapa panjenengan ngelokne sak dikit pripun? Yo ora kena sopan santun dinggo lek telek. Moga Mas. Panas hutan. Op, pari anwit saking Mbak Rusiati. Ya. Nenu nenu. Beli panci. Ke Surabaya. Terus. HUT Polri. Semoga tambah jaya. Amin. Langsung Mbak Darsini. Mbak Darsini. Membersihkan tempat tidurku. Nandur kencur. Dibabati. Terus? Tiwas mancur diingati. Hei, apa kuwi? Aja sebrone iki nggon kepolisian lho. Kok mancur diingati ki apa? Ngecer ni Tremas. Oh, terus sing diingati ngono. Oh, wit. Waktu dhisik mancur mbok ingati ora? Perasaan ora tau mancur. Kuwi jawabane gur sithik. Apa? Telek. Mbak Setiawati monggo. Mangan kraji. Oh, cangkeme bosok iki. Iki jane sinden apa pemain jaran neblek? Mangan kraji. Entek 5. Oh. Salat ngaji. Cagak aku. Iki pancen presiden pondok kuwi. Oh iya. Pondok Glontor. Hei, Glontor Glontor. Monggo Mbak Pahmiatin Mit in Ponorogo. Iya. Ana celeng. Mangani rokok. Mas Gering. Anune mekrok. Anumu mekrok. Anumu mekrok. Ngapa kan? Orang mekrok lho Gre. Lho kok jadi mekrok? Tiarap. Ngawur wis. Sapa pamiyatin? Kucire Mas Gareng niku lho. Oh, kucire. Oh, tak kira dan lain-lain. Oh. Yo terakhir Mbak Wiwit. Ana telek. Ya biar ada pembelaan, pembelaan. Okay. Walau toh kita secara status sudah tidak suami istri, tapi kamu harus ingat bahwa 11 tahun yang lalu pernah ada kemesraan aku antara kamu. Ngombe obat. Ya. Neng pinggir kalen. Terus. Ya. Yang cak dikin tobat. Aku gelem balen. Nah. Ki ya sono ki bribik-bribik. Bribik-bribik cak dike. Pertumpahan ya cak dike. Iwa asin. Apa? Tutupin jepat. Tak akoni dikin morale bejat. Wah, perwira. Lah iya. Kalen. Heeh. Papane dhuwur. Terus timbang balen haluwung nganggur. Oh, garing mati mentahin neh. Lah wong kowe iki jawabmu iki kari kesekas kesaguanmu. Tobat ora? Kok malah bejat-bejat? Duku-duku. Ah, ning Argapura. Dewi Wicahayu aku nyuwun ngapura. Jantan tenan iki. Lah iya. Ah, jan wis ngombe aspirin. Terus cacahe 5. Alah, cak dikin kowe esuk mlebu neraka. Ya jan ngono kok. Neng Surabaya. Terus tuku kuweni. Terus aku ngene ngapura anggere ra mbok baleni. Wis malah padu ning tarung. Kono gak sama gintek gue segan rok. Matur suwun Pak Petrus. Matur Pak Kiono. Seorang mujiban di oleh paring nasi umpangi Mas Gareng. Jih wah jan boten umum niki. Niki. Matur suwun Pak Kiono sa partisipasi pun ngregengaken suasana. Wah jan. Nyuwun lagu nandur unduh salak saking Ivan Jindro. Saking kula Dwi ing Solo. Purutanipun sami, salam katur anggota seruling nas ing tlatah Surakarta, matur nuwun. Nah, pun telas layange, monggo. Oh, ndur ngunduh. Ndur ngunduh salah. Kula suwun ingkang saderengipun menika mangke kepareng Mas Anom. Menapa? Menika panyuwunipun Pak Asjimain Kapolresta. Menapa? Kula kedah nglagokaken ya yes, piye wong jeneng disuwun, nyuwun pelok kenemipun. Oh. Nggih, terus bangun ngunduh salah. Kene wo, kowe dijaluk nyanyi mau kongkong dene. Ija. Tak bikin so, Mbak Wiwit. Nge Pak, nge. Oji, monggo Pak Wiwit, monggo Pak. Riki. Gimana bekal? Macan nge wong. Eh, kene sayang. Oh, lalu. Lebih biasa. Sayang. Ngapa? Jangan berkata dulu, buktikan perbuatanmu. Nuwun sewu, tak bikin. Nge. Bapak Kapolresta ngesakil menopo. Lagune pun nyuwun balen. Oh, balen. Oh, lagu wajib Pak Kapolresta apa jenengan dhewe? Wah. Lah ya saiki pertanyaane. Umpama sing njaluk aku dhewe njur karepmu kepiye? Tak tekon dhisik. Lah karepe jenengan nyanyi balen ki karepe apa? Nuwun para rawuh ringgit dipun sigek kangge padu. Karepe napa, Mas? Ya. Karepe pelok 6. Karepe pun napa sik isen mulih. Ora. Ngene lho, Bu. Ya gandeng anake dhewe wis gedhe. Injih. Ya mesake. Ketikanipun Mas Gareng wau panjenengan kedah berbuat dulu nggih. Iya. Kamangka kapungkur-kapungkur menika panjenengan pun mboten saged berbuat menika. Iso. Kados pundi samangke? Piye, Reng? Nek jane kuwi aib keluarga. Aja ora kena, mbok tok kene-kene iki ora kena. Aib keluarga itu tidak pantas untuk di. Ini. Piye? Kowe iki ana napa-apa omong aku to. Aku ki yo kancamu yo sedulurmu. Lah piye? Heeh. Yen pancen kesulitan, aku yo gelem dadi donatur. Oh, aku ya saya semprul gareng ini. Kaya ono gotong royong. Monggo, balen. Ye. Janjane dek aku wis rindu wong ulan rasane ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya. ono deklek kecemplung kalen timbang golek, timbang golek alung abalen. Sabar mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tenane wis mesti keliru. Saestu cek wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar mas, bola bali wis tak aturi. Yen kucingmu gergetan jane de aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling de jamane semono runtang runtung anane ra ono liya. Ono deklek kecemplung kalen timbang golek alung balen. Sabar mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tundene wis mesti keliru. Saestu dik wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar mas, bola bali wis tak aturi. Yen kucingmu gergetan di panen kurmi. Sampun, matur sembah. Pun marem Mas Dike. Pun Pak Asji Maen pun marem. Nggih. Mugi Gusti ngejabahi saged wangsul malih. Nggih. Atekan tekun mesti bakal tekan. Angger kowe iki tekun nyedhaki wiwit bakal balen ngene. Terus. Ngono. Lho, kowe kaya pakku nuturi. Loh, lah ning lak yo tertip aku timbang kowe. Kok iso? Buktine aku siji ya lho rantek-entek. Oh, jane sing nyenengi kowe yo akeh. Wah, blas ora ono yo kae. Kae wong wedok kesasar ya bojoku kuwi. Monggo nandur ndo sawak engko sing okay. Tawa Mbak Darsini nggih. Okay. Nggih. Monggo dados. Yeah. Mungkin tanggulah hebatku. Wah, sepet. Monggo, monggo, sinten ingkang ngundhut. Salak monggo. Mas Marwan, monggo lho, sederek kula lho. Monggo. Salake 1 kilo 10.000. Monggo kepareng enggal matur dhateng para pamriksa tin para miyarsa. Inggih. Mugi kawuningan Mas Gare Mas Dikin. Mboten napa Rama. Ringitan dalu menika ugi dipun setting kaliyan Solo TV. Weh, alhamdulillah. Dipun siaraken tunda. Oh, ngaten syukur. Matur sembah nuwun dipun dokumentasi. Inggih. Dados menawi sewanci-wanci Dikin mboten enten niku pun enten dokumentasi nipun. Maksude tekse lho kowe iki wong jenenge yen wong iki ya kadang lek ana surut munggah to. Yen pas surut iki wis ana dokumene lho. Nggih. Terus lajeng kala wau ingkang mundhut foto kalian Mas Gareng mungkin Bapak Ibu ingkang pengin ngerti fotonipun Mas Gareng, monggo insyaallah mangke tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dipapang di biografinya Mas Gareng wonten ngajeng kiambak menika ditulis ngandhapipun pedoman tahlil. Kang badhe ngersakaken nggih. Nggih kangge tuntunan menawi badhe nahlilaken Dikin benjang. Oh, fotone fotomu. Ya ora masalah wong lungsuranku kok. Ya selamat kepada Polri Bayangkara Indonesia, semoga selalu tabah dalam menjalankan tugasnya membimbing masyarakat menuju ke jalur hukum yang baik dan benar. Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia yang ke-66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulat noro sangger jumo sumira kang mangungsan Kakang Separ Badranaya Kulandara wis sawetara nggone nenggo marang Kakang Prabu Kurpati wadhe durung sepedhus saka ing gedhung Bagiratri nggih kamono hayo Kakang ngendak kanthi manunggal maneh marang Kakang Yudha apa maneh Kakang Mas Pregodoro ngenteni marang sak timbuling Kakang Kurpati nggih monggo kula dherekaken Gus. Sikro kang kono putinya bayi wisi anpak gulingan limo bucek buceleng iblis anak satri bagus mantek-mantek tak takon ini masuk ngaku ngaku butuh bali takon ini dongko sopo percuadun junjung lho parat kemadeng ploso jenar itu gak kira kalau kelenang bali takon sopir hus panengah pandu kekasih Raden Harjuna Harjuna ya Janaka sumedya lumaku nyati Gus ngetotake kerenteke ngati jumang kaing suku deping netra orang pancet kutu balik kembali induk bacot orang itu urut topok sok mani araku apa mengkak mau deni wewe bang wewe putih ilu ilu panas pati parah ngati Gus lana pangintan orang sang kemuda jurang perbut Thank you. Narso hambak dok mbak doko wilai dalau rojo satrio comak ditang bareng doko jeneng wah Arjuna kekasihku buta sok iki ala daono iki wadeng ploso jenarayo bilakno moro dikeporo ngarso leganing wah aduh barang bedomo traksot sambil pundak kirik ngeriok bletuk wandam wah Ah! Sampo samyo medali Lir ngaget iwelateng kondo Sayuangkung mangun sang isti Minjang sangat jimicil Lakbinyo ngedali us Buto surawiloko kaya buto singo regil Ndara Arjuna Kakang Semaropo sampun ngantos paduka menika kaget menika sisaning wadya ing ploso jenar den menika balanipun Sengkuni mengkunawa Semar inggih mila saking menika monggo enggal gelak wanci sumusul dhateng Ngaraka Ndarawati dalah ke Ngaraka Werkudara wonten tepining lepen Bagheratri ayo bubu dalan dina iki Kakang Semar Thank you. ngawaseling heling lukitaning alam dadi wedyaning dumati supati nirhing sangsaya ku pangreksaning urip di Masarjuna kang wis bali luninggih koko Prabu saka ngendi saking madyaning wana tapak semedi nyunun ngarsanipun Gusti kang nyipta jagat mugi para pandu ungguling yudhanipun koko Prabu. Oh iya Dara Kresna kakang ku apa usawetara suwe pun kakang langsing dimapan ana ngene wigati yang ngenteni marang mentase Yayi Kurupati. Wah ojo-ojo semutar ning jero. Mengko dhisik. Pengrasanipun kakang Yayi Kurupati isih semedi ana madyaning Kedung Bhagiratri iki. Iya. Dinteni sak mentas. Mengko dhisik. Wah. Koko Prabu Baladewa ingkang rawuh wonten tepining gedung Lepen Bhagiratri. Bekti kula ngatur. Wis rasa ndak bekti. Duduhan sine wong ngatur mangga bekti. Mengko dhisik. Aku tak takon marang Wangsulana. Sabab apa kok dening pinggir gedung iki? Mangke rumiyin. Dipun sarehaken rumiyin Kakang Prabu. Kula nyuwun dawuh kados pundi anggen paduka matirta wonten grojokan sing menapa sampun nangsal damel. Wis entuk hasil entuk ya mung mergo tok apusi kuwi kok piye. Wis rasa dadak ngalor ngidul rembugmu persajan wae iki Bratayuda wis dadi to. Bratayuda wis dadi to inggih sampun Koko Prabu. Larak tenan to. Wah, mancen kuwi iki mbae wong culika. Kowe iki wong pokro pinter omong. Aku tok guwak nganggur jokan sewu kuwi janjane kowe nduwe pamrih apa? Yayi Prabu duwe pamrih apa? Nun sewu Koko Prabu. Kula ngertos Kakang Prabu menika tiyang getapan penggalih. Menawi wonten kahanan ingkang dipun waraos ganjel, menika adhakipun lajeng serik penggalih madu Koko Prabu. Loh, cethol, cethol. Witekno kahanan ora bener apa mung dinengki. Kajawi saking menika Bratayuda menika perang suci. Perang ingkang sampun wonten tandingipun piyambak-piyambak. Mboten kenging ngampiak awur-awur. Soh malih. Bratayuda menika perkawisipun Pandhawa kalian Kurawa. Dados sanes perkawisipun tiyang sakjawining Kura Pandhawa ora sandadak ngulur-ngulur wektu. Jane iki dawane ngopo? Dawane ngopo? Koko Prabu. Bratayuda medal mangke namung kantun dinten akhir. Kula dalah Yayi Werkudara lan Yayi Janaka menika nembe nenggo mentasipun Yayi Kurupati. Piyambakipun delik wonten lebeting toya gedung menika Koko Prabu. Wah, lha kok dadak delik iki ning ngopo? Kula mboten mangertos. Menapa saking ten ajrih kalian Pandhawa menapa kados pundi? Wah, Yayi Duryudana kuwi ora tau ndira sedhi. Ora tau ndira sedhi karo sapa wae. Yen ngono aku malah keporo njaluk tulung. Kurupati tanggon mentas saka gedung. Yen kesuwen ana banyu malah iso mudhar dhewe. Sang Baladewa Narapati winaris swara Kresna. Yayi Prabu. Yayi Prabu Duryudana. Keparenga mentas Yayi. Yayi Prabu keparenga mentas. Kula kang raka Baladewa. Sampun kidangan wonten beting toya Yayi Prabu, mangke malah dipun wastani saksi dong lalu. Wah, nista pocapanipun Yayi Prabu. Monggo. Keparenga mentas. Kula ingkang nanggel mentas patuk Yayi Prabu. Kagiyatri sang kapirangu. Renangkul kinempit kempit Ing wata kaya mengkon kok. Nadyan wonten lebeting toya ananging kanthi pungun-pungun Prabu Kurupati tasih saged midhangetaken. Mila ketingal saya rumambat minggir dinya nyilem sang Duryudana. Dupi wis dumugi tepining ngorong saya cetha swanten ing bilih menika ing Ngeraka Baladewa. Sang Kurupati sigara mencolot minggah daratan kadya Candraka. Mentas saking tunul kapyuk ngerangkul dateng Prabu Baladewa. Waduh kok ora pur. Wah, kok ora pur. Wah. Waduh kakang Prabu. Kadang kula sepuh inggih guru kula. Mugi paduka kepareng ayomi dhateng gesang kula kok Prabu. Kula sampun mboten wonten sanak saha kadang. Kula sampun mboten gadah menapa-menapa. Kula nyuwun pengadilan kalian Koko Prabu Mandura. Menapa inggih sampun adil menawi kula ingkang tanpa kegaman lajeng tinantang perang kalian Werkudara ingkang tansih jangkep kekiatan saha gamanipun Koko Prabu. Inggih mboten adil. Menika mboten adil ya, Yi. Mila mangsa borong kakang Prabu Baladewa. Nggih. Monggo lenggah rumiyin. Tansah marang pamoring sukma. Sinusmaya winahya ing asepi. Yai Kresna. Wonten dawuh Koko Prabu. Sejatine Yai Duryudana ora miris ngadepi Pandhawa mung kurang adil. Ing atase Pandhawa gamane isih komplit nanging Yai Kurupati babar pisan ora kagungan pusaka. Mula yen pancen Werkudara apa Janaka bakal ngadepi Yai Kurupati, kudu bisa ngiyasake kegaman sing padha karo darbeke mungsuh. Yen bisa mengkono, Yai Kurupati ora bakal miris ngadepi kelawan. Paduka pengajri Yai Prabu. Kula mboten wedi. Wah, tak jupuke gadhaku ni. Mandura. Piye? Menika Yayi Kurupati sampun beto gadhanipun piyambak. Sakmenika lajeng kados pundi kersa maduka kok Prabu? Yo. Pancen wekasaning Baratayuda iki entuk ora entuk pun kakang kudu murba. Kanggo jenggon kuto apusi kuwi mau. Inggih monggo kok Prabu. Gandeng Yayi Kurupati lan Werkudara kuwi padha dene murid kuwi ing bab olah godha. Mula waktu iki muridku bakal tak du olah bodho. Sapa sing meneng ya kuwi sing ndarbeki para Jangastina lan Ngamarta. Pripun Yai Kurupati? Nggih, kula sagah. Werkudara piye? Aku ora nolak. Ya, ning ana tatanane. Olah godho kuwi sing kena digebuk mung weteng munggah. Bangkean mudhun ora kena. Lan ora kena ewang-ewangan. Diling-iling. Inggih kok Prabu, sing kena digebuk bangkean munggah, bangkean mudhun ora kena, tur ora kena ewang-ewangan. Inggih. Mengko janji ana sing ngebuk bangkean mudhun kuwi tanggep sing kalah. Nggih. Kula badhe perang ing Ngresik. Werkudara kowe ora lali. Kowe ora lali wulanganku carane namake godhong sing becik. Ora. Aku ora bakal lali. Yai Kresna melu ngulatke. Oh inggih. Ngestaken dawuh. Mumpung saiki mukari Werkudara lan Yayi Duryudana, ayo ditonton. Sapa sing unggul perang Baratayuda iki? Thank you. perang Bratayuda mung kari dina akhir inggih. Yayi Werkudara lumawan tandhing kelawan Yayi Duryudana. Inggih. Ning ana pernatane ora kena ngebuk bangkean mudhun lan ora kena ewang-ewangan. Lah kersa paduka kowe tak dapuk ngawat-awatana perang Yayi Werkudara lan Yayi Duryudana. Pengawas niki. Iya. Seragame. Kosek tau gawean durung lakon mung seragam wae kok. Biayane. Bocah iki rek. Apa-apa kok ndremis lho. Ngawasi Bratayuda ki ya gawat kok. Sisih sembire sing kepruk godho malah ndas kula niki kok. Ora sah kowe ngarembuk. Ayo, disawang nggih, Sedika. Sikro kang polo tuminga sacambo samyo matali ang ler tatit wilating kanto sangat cimicil ong Werkudara Gurupati kakangku apa ing kene mung kari aku karo kowe sing mati aku apa kowe ayo maju wah glitho ndasmu kelakon ganjur pecah sirahmu. Dadamu kowe. Hop! Wah! Hop! Wah! Oh. Hop. Wah. Ah. Ah. Ya. Ya. Gotohus, aku ora wegah. Kataku, wah. Yai Kurmati eling, Yai Kurmati eling. Waktu kau main kono, suruhan kini pun parang doto sang Prabu Duryudana dalah Raden Arya Werkudara. Sang Prabu Baladewa ambengok eling Yai Kurmati. Kaya dielingke, lamun to pengapesane Dianer Kudara mapan kono pilingan kiwa. Mulat sang Kurmati sida ngeprok pilingane sawer Kudara. Ya bapak kasulayah sang Bima sing wah mati. Wah. Ayo. Wah. Ayo. Ayo. Tangyo kebo karo Kudara. Duryudana ora wegah tanding karo bathangmu. Bosok dadi batang ya. Wah. Ah. Ah. Doro. Eneng opo? Wah, Guru Pati ngepruk pilingan kuki wong ati semerpet. Kok Prabu Baladewa iki jarak. Jare ora kena ewang-ewang ndak malah bengak-bengok. Oh, Baladewa iki pancen ora iso diugemi kok. Perkudara sing kuat ya, Di. Iki mung ngari kowe. Gumantung kowe menang lan orane para pendhotang yo. Wah. Wah. Petro, dawuh. Koko Prabu Baladewa nerak marang pernatan kersanipun. Aku njaluk tulung Bendara Werkudara kae Sasmitanana. Lamun ta pengapesan Yayu Kurpati mapan ana nggon pupu. Kula sing nyasmitani iya, ning aja ngerti sapa-sapa lho. Oh, lah niku sing gawat. Piye carane saka kadarak ya iso to? Lah nggih. Lah, mungkin nek kula pejah ya dipendem to. Ngono to. Ganti rugine terus napa? Wis mesakno bendaramu. Yen ora ngono malah bisa lena kaprayernane. Kowe tampil-tampil pupumu saka ngadawan. Sasmitanana Bendara Werkudara. Sedika. Wah, rumus sare. Wah. Hei, eleng Nyai Kurpati, eleng. Eleng. Eleng Nyai Kurpati. Eleng Nyai. Eleng. Wah, ayo, eleng. Parangkoto Prabu Duryudana Dalah Raden Arya Werkudara nalika semana Kilurah Petruk nyasmitani arsa tampil-tampil pupu mulat Sang Werkudara denelingake pengapesane Duryudana mapan ana ing pupu dadak sakala datan jinarak kapupuh wonten Sang Prabu Duryudana pecah kapisanan. Hop wah hop ah hop ah. Werkudara jajalanat Werkudara nerak marang pernatan. Anggepe apa wani mupu pupune Yayi Kurpati. Anggepe apa kersanipun Koko Prabu kados pundi karep Yayi Werkudara apa? Yayi Werkudara nerak marang pernatan. Pernatan ora kena gebuk bangken mudun. Anggepe apa Werkudara mupuh marang wetis Yayi Kurpati ingkang nerak kula sinten rumiyin. Pernatanipun rak mboten kenging ewang-ewangan to. Lajeng kenging nyasmitani Yayi Kurpati kula sinten? Eling Yayi Kurpati, eling Yayi Kurpati. Usana kelingan tenan dipupuh pilingane Werkudara sing kiwa. Kados pundi menika? Aku ora rumoso ngeling nggih. Lah nggih. Wong nggih mboten wonten kenging nyasmitani Werkudara Petro ning buriku. Tampil-tampil puah tak sawang joget wong edan. Anggape iki apa, he? Petro, nun. Kowe apa nyasmitani? Sapa sing ngakon niki? Niki lho. Adimu dhewe niki lho. Aku mau diperintah tek. Lho, ngeten. Waduh, tukar pek jajalan. Aku ora trimo. Engken tak mesthekke pendhok asor yudhane karo para Kurawa. Koko Prabu keparang imut menawi Koko Prabu puguh Rerewang dateng Yayi Kurpati menawi wonten welak ing jagat kula nyambut tanggel jawab. Mugi paduka kawuningan kados pundi budidayanipun para Kurawa anggenipun nyengsaraken para Pandhawa. Sampun marambah makaping para Kurawa ngarah dateng sedanipun Yayi Puntadewa Sangadan. Paduka wonten nanggel menawa mboten. Menawi wonten benduning jagat. Menika perang suci lho. Menawi Yayi Kurpati kapupuhe yuda ateges Yayi Kurpati sampun ngunduh wae ing Pakarti. Wah, iki kepiye iki? Nanging aku ora tega ya, Di. Aku ora tega nek mboten teko keparenga kundur. Paduka kundur dateng negari Mandura. Wah, malah rekoso aku. Wargudoro, kowe culiko, kowe mupuh wentes Wargudoro. Yo aku trimo nanging elingo. Lugune kemenangan wono tangane Kurupati ora ning tangane para Bondo Wawit. Kurupati wis pirang puluh-puluh taun kekucah Bondo Ngastina. Yen kowe menang karo aku kowe mung kari ngopeni bocah lolo, bocah yatim, randa sing padha ditinggal bojone. Openono, kowe wong goblok, wong pengung. Kowe gandrung karo kautaman. Nanging kowe melarat ora duwe apa-apa. Sing menang Guru Padayo katokno. Nadyan aku mati perwira. Ora kaya Pandhawa. Wah, Pandhawa kuwi duwe ibu sing ora mbejaji. Anak-anak limo beda wong kuwi. Asep cangkem, wah. Wargudoro kresna kakangku apa unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat siadi wis sembada ngasorake yudane Yayi Kurupati pratandha para Pandhawa kang unggul ing yuda perang Bratayuda iki kresna kakangku iya inggih kula ingkang neksani sinuwun kanthi sirnanipun Patih Sengkuni dalah Prabu Duryudana mugi nuswantara sirna saking sekateng Angkara murka setemah manggih. Hayu, hayu. Ora hayune sekolah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.